Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Wa iadatul marid, menjenguk yang sakit. Wa tiba'ul janaiz, mengiringi jenazah jenazah muslimin. Wa ijabatul da'wah, memenuhi undangan seorang muslim. Watashmitul atis, dan tashmit yakni mendoakan yarhamukallah ketika seorang muslim bersin dan membaca alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Wabiyawati li muslim, dan melihat muslim, haqqul muslim sittun, hak muslim atas yang lainnya enam. Idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau berjumpa dengannya maka engkau mengucap salam kepada dia. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Wa idza sansahaka fansahlah, jika dia minta nasihat kepadamu maka berilah dia nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallah, jika dia bersin dan bertahmid mengucapkan alhamdulillah, fasyamithu, maka doakanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit mengkenyuklah. Wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu, dan jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Ini hadis yang masyhur, kita baca sebagian yang penjelasan semoga Ibnu rahimahullah terkait hadis ini. Ya, yang pertama terkait dengan masalah ilqa'us salam dan raddus salam. Oleh hadis yang pertama terkait dengan raddus salam, menjawab salam. Kalau dalam riwayat muslim terkait dengan ilqa as-salam, iya, menyampaikan salam. Kalau ilqa itu dari pihak yang memulai memberikan salam, kalau raddu itu ini menjawab salam. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang sudah kita sering baca insyaallah, hukum salam kalau ibtida'ah, kalau memulainya ilqa'us salam 'alal ghair, itu sunnah. Idza laqitahu fasallimhu, atau fasallim 'alaih. Kalau memulainya pihak yang memulai, hukumnya sunnah ketika berjumpa dengan seorang muslim mengucapkan salam. Adapun radduh, adapun menjawab salam, hukumnya fardu. Hukumnya wajib. Kalau sedang sendirian maka fardu ain. Kalau dia bersama dengan yang lain maka hukumnya fardu kifayah. Cukup yang satu menjawab, yang lain gugur. Ini masalah pertama. Sekali lagi, kalau ilqa'us salam, ibtida'us salam, pihak yang memulai hukumnya sunnah. Adapun pihak yang disalami, raddus salam, hukumnya fardun. Iya, bisa fardu ain kalau dia sedang sendirian. Kalau salam itu khusus kepada dirinya, tidak ada yang lain, dan fardu kifayah kalau dia sedang bersama yang lain, bersama jamaah. Yang kedua yang terkait dengan masalah salam yang tidak boleh sebutkan di sini, yang terpenting juga adalah pihak yang disalami terkait dengan raddus salam, hendaknya dia menjawab semisal dengan ucapan al-musallim alaih atau lebih baik darinya. Wa idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu biha. Ketika dia menjawab ucapan assalamualaikum, minimalnya dijawab dengan waalaikum assalam. Tapi yang lebih afdal dia tambah dengan warahmatullah. Ya, hardus salam minimalnya dengan kalimat yang disampaikan diucapkan oleh al-musallim alaih. Tetapi yang lebih baik lagi kalau dia jawab lebih, ditambah dari jawaban al-musallim alaih. Ya, minimal dijawab semisal dan lebih dari itu lebih baik. Dia akan sebutkan oleh Syaikh bin rahimahullahu taala adalah ya terkait dengan salam kepada seorang yang bukan muslim, orang kafir. Ya, tidak boleh seorang memulai salam kepada seorang yang kafir, dan kalau dia disalami maka cukup dengan mengucapkan, menjawab dengan wa'alaikum. Ibtida'us salam alal kafir itu muharram, karena salam itu adalah tahiyyah, penghormatan, sehingga tidak boleh memulai salam kepada orang kafir. Adapun ketika dia salam duluan, maka jawabnya cukup dengan wa'alaikum. Wa'alaikum. Di antara yang disebutkan di sini juga adalah terkait dengan masalah pembahasan ayadatul marid. Iya, di hadis yang pertama, di antara hak muslim adalah raddus salam, kemudian wa'ayadatul marid. Kutara al-marid idza marida wa anqata'a fi baitihi, jika seorang sakit dan dia terpaksa harus tinggal di rumahnya, tidak keluar, fa inna lahu haqqan 'ala ikhwanihi muslimin an ya'uduhu wa yudzakkiruhu, maka beliau punya hak atas kaum muslimin untuk dijenguk dan diberikan tadzkir. Apa tadzkir di sini yaitu bayan bagian dzakiruhu bihi, di antara yang harus diperingatkan kepada si sakit adalah min taubah. Ya, disuruh dia diajarkan, dibimbing untuk bertaubat kepada Allah. Wal wasiyah, kalau memang dia sudah sakitnya parah maka dibimbing untuk berwasiat ya kepada keluarganya. Wa qasat dzikir, diberikan dzikir untuk banyak-banyak berzikir. Wal istighfar, banyak beristighfar. Wa qiraatul Quran. Apa hukumnya? Hukumnya fardun. Iya, fardun alal kifayah, fardu kifayah. Tapi kata beliau rahimahullahu ta'ala menjadi fardu ain kalau yang sakit tidak kerabat. Hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian sudah menjenguk, maka gugur dari yang lain kewajiban. Tapi kata beliau rahimahullahu, waqad takunu fardu ainin, bisa menjadi fardu ain idza kana lil marid min al aqarib. Ya, kalau dia adalah kerabat kita, ya termasuk bentuk silaturahim yang wajib. Ya, ketika yang sakit adalah kerabat, untuk menjenguknya. Yang terakhir yang kita baca terkait dengan masalah ini, beliau sebutkan beberapa adab ayadatul marid. Di antara adab yang terkait dengan menjenguk orang sakit rahimahullahu ta'ala adalah alla yukthir al-a'id lil marid muhadatsatahu. Seorang yang menjenguk jangan banyak mengajak ngobrol. Iya, nanya tentang keadaannya, tentang tidurnya, tentang makan, tidak. La yukthir al-muhadatsah ma'ah illa, kecuali idza kana ya'nasu bihadza wa yusirru bih. Ya, kecuali kalau ditahu si sakit memang senang ngobrol dengannya, karena teman karibnya, ya, sahabat kentalnya, sehingga senang dia dijenguk dan ngobrol dengan teman dekat, gembira dengannya. Kalau ini lain, keluar dari keumuman, ya, tidak memperbanyak perbincangan kecuali kalau dia memang senang dengannya. Yang kedua juga adalah al-yukthir al-maqam indahu yutir. Jangan lama-lama ketika menjenguk si sakit. Jangan lama tinggal di situ, tinggal di sana. Sama, kecuali kalau si sakit ya'nas bihi, si sakit memang ingin, senang, ya, al-a'id yang menjenguk ini lama bersamanya, tinggal bersamanya, karena kedekatannya, ya, persahabatannya atau kekerabatannya. Yang ketiga di antara adab juga adab rahimahullah adalah al-yazurahu fil awqat, tidak menjenguknya di waktu-waktu yang kemungkinan dia sedang istirahat. entah sirat siang, qailulah atau malam. Bal yakunu bukratan wa asyiyan, hendaknya di pagi atau sore hari, tidak waktu-waktu istirahat. Juga di antara adab yang ada, kata beliau rahimahullah ta'ala, layan bagi ayatan an yukthira min iyadatih, juga jangan memperbanyak mendatanginya. Ya, pagi sore datang setiap hari. Kecuali tentunya kelihatan tadi, kecuali kalau memang ada hajah dan ada si sakit pun ya anas bihi tadi itu. Lain. Kemudian yang terpenting juga diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala, hendaknya ala aid, ini penting, yura'i al-maslahah lil marid, memperhatikan kemaslahatan si sakit. Iya, ditanya bagaimana sholatnya, ditanya bagaimana ibadahnya. Karena di antara yang diingatkan di sini, kalau di dalam kitab lain disebutkan di ahkam sholat marid, kata beliau, banyak orang sakit meninggal dunia karena sebab fatwa yang menyesatkan, yang menyatakan orang sakit sudah tidak ada lagi kewajiban sholat, sehingga banyak orang meninggal dunia dalam keadaan tarikus sholat. Ya, kami menganggap kalau sakit sudah gugur kewajiban sholat. Padahal kata beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut, ma zalal aql mawjudan, selama akal seorang masih ada, wajib dia sholat. Ya, semampu yang bisa dilakukan dengan isyarat. Ya, walaupun hanya dengan isyarat, selama dia akalnya masih ada, masih sadar, wajib sholat dan diingat untuk sholat. Di kitab ini beliau juga mengingatkan di atas kekeliruan yang ada, yang juga perlu diingatkan, kata beliau, sebagian sakit, si sakit, sebagian orang sakit juga mengira, iya, kalau dia dibolehkan menjamak, maka otomatis juga boleh qasar. Ya, sehingga dia selama sakitnya mengqasar sholat, padahal dia tinggal di rumahnya, padahal dia tinggal di rumah sakit dekat rumahnya, padahal dia tidak sedang safar. Lain kalau dia dirawat di luar daerahnya, ini tinggal di rumah, ya, atau di rumah sakit dekat rumahnya, tidak sedang safar, tapi sholatnya tiap hari jamak qasar. Ya, mengira kalau sudah jamak berarti boleh qasar. Ini pun dia terkeliruan yang ada, perlu diingatkan. Nah, wallahu a'lam bishawab.